kecil, wajah meraut sedih. Siapa yang berlayar pergi melatihmu sendiri menertawakan sampai hatimu lupa terbiasa beri. Kecil seorang penipu mahir, sehingga tak ada lagi tanya apakah kau tak apa menertawakan rintik sampai ragamu lupa terbiasa latih. Seperti tulang yang patah, jantungmu tidak sempurna.